Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Malam ini kita lanjut dengan tafsir surat An-Nazi'at setelah menyelesaikan tafsir surat An-Naba. Surat ini juga makkiyah, yang artinya turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Naam. Sama dengan surat An-Naba, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang merupakan ayat tersendiri, ayat mustaqillah, ayat terpisah yang diturunkan oleh Allah SWT untuk mengawali setiap surat, memisah antara satu surat dengan surat yang lain, antara akhir surat dengan awal surat, ya, kecuali surat Bara'ah yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama dari surat ini adalah Wan-Nazi'ati Gharqa. Ayat kedua Wan-Nashithati Nashta. Berikutnya Was-Sabihati Sabha. Was-Sabiqati Sabqa. Fal-Mudabbirati Amra. Wal-Nazi'ati Gharqa. Wal-Nashithati Nashta. Was-Sabihati Sabha. Fas-Sabiqati Sabqa. Fal-Mudabbirati Amra. Lima ayat pertama ini adalah sumpah Allah subhanahu wa ta'ala dengan wawul qasam, diawali dengan wawul qasam, waw yang berfungsi dan bermakna qasam, sumpah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi malaikat-malaikatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bebas bersumpah demi apa saja dari makhluk-makhluknya, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta seluruh makhluk itu, penguasa seluruh makhluk itu. Adapun hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala dilarang bersumpah demi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bersumpah demi selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah syirik. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi malaikat-malaikatnya karena mereka merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa taat, patuh ya, melaksanakan tugas dan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menunda, senantiasa bersegera mengerjakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak pernah jenuh dalam menaati Allah Ta'ala. Mereka makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dari cahaya, sebagaimana pada hadis yang sahih, min nur, dari cahaya. Mereka punya tugas masing-masing sesuai kebijakan Allah Subhanahu wa taala menugasi mereka. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wan-nazi'ati ghorqa, demi para malaikat yang mencabut nyawa ruh orang kafir dengan keras. Mencabutnya dengan keras, dan itu sangat menyakitkan. Wan-nasyithati nasqa, dan demi para malaikat yang mencabut nyawa ruh orang beriman dengan lembut. Sehingga tidak menyiksa dan menyakitkan seperti halnya ruh nyawa orang kafir yang dicabut dengan cara disentak dengan keras. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Ruh orang kafir dicabut dengan sentakan yang keras, yang menyakitkan. Sedangkan ruh orang beriman dicabut dengan lembut. Faktornya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau, para malaikat yang ditugasi oleh Allah Ta'ala untuk mencabut ruh-ruh orang-orang kafir, apabila memerintahkan ruh untuk keluar dari jasad orang kafir itu, para malaikat itu menyifati ruh orang kafir itu dengan sifat yang sangat jelek, dengan disertai ancaman. Ya, ancaman akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ruh orang kafir itu ketakutan dan tidak ingin keluar. Sebagaimana pada hadis yang sahih dikatakan kepada ruh orang kafir itu, ayatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila ghadabillah ayatuhan nafsul khabithah ukhruji ila ghadabillah ayatuhan nafsul khabithah fil jasadil khabith ukhruji ila ghadabillah, wahai jiwa yang busuk, yang jelek, yang kotor, yang ada di dalam jasad yang busuk, yang kotor, yang jelek, keluarlah kamu menuju murka Allah Ta'ala. Maka ruh ini ketakutan, diancam demikian. Ya, dia ruh itu berusaha untuk bersembunyi dalam jasad. Tidak mau, tidak ingin keluar karena sudah dikabari dengan wa'id, dengan ancaman yang syadid, yang keras seperti itu. Maka disentak oleh malakul maut, ya, mereka pencabut nyawa dengan sentakan yang keras, ya, yang seakan membuat jasadnya itu, ya, ya tamazzaqul jasad, seakan-akan merobek-robek jasadnya ketika dicabut ruhnya yang berusaha untuk bersembunyi. Nah, ditarik paksa dengan sentakan paksa keras agar keluar. Nah, seakan menyobek-nyobek jasadnya, kesakitan sekali. Adapun arwahul mu'minin, ruh-ruh orang yang beriman, ja'alani Allah wa iyyakum minhum, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk dari mereka, mendapat husnul khatimah. Maka para malaikat yang ditugasi oleh Allah SWT ketika turun, ya, bersama malakul maut, karena malakul maut yang ditugasi oleh Allah Ta'ala mencabut biqabdi al-arwah, untuk mencabutnya malakul maut, malaikat pencabut nyawa itu ditemani oleh malaikat-malaikat yang lain, a'wan, yang membantunya. Nah, yang menyiapkan kain kafannya, ya. Setelah dicabut, kemudian diserahkan ke mereka, dibungkus, dan mereka yang membawanya pergi. Nah, para malaikat itu, jika itu arwahul mu'minin, ruh orang yang beriman, diberi busro. Nah, busro sarah, berita yang sangat menggembirakan. Wa'ad, janji Allah Ta'ala, ukhruji ya ayatuhan nafsut tayyibah, fil jasadit tayyib, ukhruji ila ridwanillah, ukhruji ila maghfiratin min rabbik, rahmati. Wahai ruh, jiwa yang suci, yang baik, yang ada dalam jasad yang suci, yang baik, keluarlah kamu menuju ridha Allah, menuju ampunan Rabbmu, menuju rahmat Rabbmu. Sehingga jadi ringan baginya untuk keluar dari jasad, untuk menyambut kematiannya, untuk dicabut oleh malakul maut. Ringan baginya karena dia akan beralih ke kehidupan yang menggembirakan, yang menyenangkan dia, yang lebih baik. Dia akan masuk ke kehidupan alam barzakh, dan dia akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dijanjikan akan diampuni oleh Allah, akan diridhoi oleh Allah, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar dengan mudah, tidak butuh disentak keras seperti ruh orang-orang kafir yang berusaha bersembunyi di dalam jasadnya. Annasyaqati nasfa. Ya, para malaikat yang mencabut ruh orang beriman dengan lembut. Nah, ini seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Oleh karena itu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa'allah karihallahu liqa'ah." Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ah. Barang siapa menyukai perjumpaan dengan Allah, Allah pun suka berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ah. Barang siapa benci perjumpaan dengan Allah, Allah pun membenci berjumpa dengannya. Nabi bersabda demikian. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mendengar sabda Nabi itu lantas berujar, "Ya Rasulullah," menimpali dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna lanakrahul maut." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami semua merasakan tidak suka kematian. Keumuman hamba manusia inginnya hidup lebih lama di dunia, merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak lepas dari ujian, tapi keumuman ya tidak menyukai yang namanya kematian, mengakhiri hidupnya di dunia, masih ingin merasakan hidup di dunia. Nah, itu dikatakan oleh Aisyah, sesungguhnya kami ya kami semua ini tidak suka kematian, membenci kematian. Jadi bagaimana memahami hadis tadi, bagaimana memahami sabda Rasul alaihi salam yang mengatakan barang siapa suka berjumpa dengan Allah, Allah pun suka berjumpa dengannya, barang siapa membenci perjumpaan dengan Allah, Allah membenci perjumpaan dengannya. Jadi apakah berarti terus kita-kita ini karena tidak suka mati ya masih ingin hidup? Apakah itu maknanya kita benci berjumpa dengan Allah sehingga Allah benci berjumpa dengan kita? Itu arah pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Maka difahamkan kembali oleh Nabi alaihi salatu wassalam makna sabdanya. Kata Nabi, "Laisa dzalik." Laisa dzalik. Bukan itu yang dimaksud, kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bukan itu maksudnya. Ini bukan maksudnya terkait ya keumuman manusia yang memang tidak suka mati. Walakinnal mu'mina, akan tetapi maksud hadis ini ya, akan tetapi seorang mukmin, kata Nabi, "Walakinnal mu'mina idza hadarahul mautu busyira biridwanillah wa karamatih." Akan tetapi seorang mukmin apabila telah dijemput oleh kematiannya, ajal menjemputnya, sakratul maut ya, malakul maut sudah datang bersama dengan awannya, para malaikat yang duduk ya tidak jauh darinya menanti ruhnya. Dia diberi berita gembira seperti yang diceritakan tadi. Diberi berita gembira dengan ridha Allah, dia akan keluar dari jasadnya dan akan menuju ridha Allah, akan mendapat ridha Allah, akan mendapat ya rahmat Allah, akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Maka ketika ruh orang beriman mendengar busrah yang sangat menggembirakan itu, bahwa dia akan hidup bahagia di alam barzakh menuju alam akhirat, dapat ridha Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, masuk jannah, maka tidak ada sesuatu yang lain yang lebih dia sukai dibandingkan apa yang akan dihadapi di kemudian di hadapannya, yakni kematian yang akan dihadapinya, yang dengan itu ruhnya akan beralih kepada ridha Allah Ta'ala, akan dimuliakan Allah Ta'ala, maka itu yang itu lebih dia sukai, itu lebih dia sukai. Maka dia pun menyukai kematiannya dengan itu. Dia menyukai untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala, mendapatkan ridha Allah. Fahabba liqa Allah, sehingga dia pun menyukai perjumpaan dengan Allah. Wa ahabba Allahu liqa'ah, dan Allah pun, Allah juga menyukai perjumpaan dengan dia. Itu makna hadis. Beda dengan orang kafir, sudah diceritakan tadi, rohnya diberi kabar buruk, ditakut-takuti, diancam keluar, beralih kepada kehidupan alam barzakh menuju alam akhirat, akan mendapat murka Allah Ta'ala, siksaan dari Allah Ta'ala, akan masuk neraka. Takut dia, ketakutan, maka dia tidak ingin mati, tidak ingin keluar, berusaha bersembunyi. Dia pun tidak suka, dia benci berjumpa dengan Allah, dengan sebab itu maka Allah pun benci perjumpaan dengannya. Nah, itu maksud hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jelaskan kepada Aisyah. Nah. Wa naz'ati naz'a wa nashiqati nashqa. Kemudian wassabihati sabha, dan demi para malaikat yang cepat cepat gerakannya, terbang dengan cepat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, para malaikat itu diciptakan dengan bersayap, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yang menciptakan malaikat sebagai rusulan, utusan-utusan yang melaksanakan tugas-tugas yang ditugaskan Allah Ta'ala. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Diciptakan memiliki sayap-sayap. Dua, dua, tiga, tiga, empat, empat. Nah, dengan sayap-sayap mereka itu terbang dengan cepat. Di belahan alam semesta ini sesuai dengan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbang dengan cepat, cepat sekali. Kecepatannya luar biasa. Kekuatan malaikat, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di sini dalam tafsirnya, Al-malaika aqwa minal jinni wal jinnu aqwa minal bashari. Ya. Malaikat itu lebih kuat daripada jin. Jin lebih kuat daripada manusia. Naam. Itu makna wassabihati sabha. Dan demi para malaikat yang terbang ya begitu cepat dalam melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, dalam surat An-Naml ayat 38 sampai ayat 40 ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengumpulkan semua ya pembesar-pembesarnya terkait dengan Ratu Saba, Malaikatu Saba. Nah, bukan Balqis ya, penetapan nama Balqis itu tidak ada dalilnya. Nah, min Israiliyat itu. Cerita Israiliyat. Jadi kita sesuai dengan yang ada dalam Quran. Jadi itu Malaikatu Saba, Ratu Saba. Nah, wallahu a'lam namanya. Ketika Nabi Sulaiman menawarkan kepada para pembesarnya, siapa yang bisa membawakan singgasana Ratu Saba dari negeri Saba yang ada di Ma'rib sana, di negeri Yaman. Posisinya di Yaman, tepatnya di daerah Ma'rib, ya, daerah Ma'rib di negeri Saba, di situ, negeri Saba di Ma'rib. Nah, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya? Ya, sementara Sulaiman di sini di Syam. Di Syam. Nah, itu Yaman, jauh kan? Ya. Siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum mereka datang? Karena mereka disurati untuk menyerah. Ya. Dan masuk Islam, ya, masuk Islam daripada dibawakan pasukan yang akan menghancurkan mereka. Tapi siasat Nabi Sulaiman punya siasat, ingin singgasana Ratu Saba itu diangkat dari sana, dari Saba, dari Ma'rib, dari Yaman sana dibawa ke Syam, ya, ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum Ratu Saba dan ya bala tentaranya datang. Nah, Ifrit. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Nah, jin Ifrit menawarkan dia kuat untuk mengangkatnya ya dan membawanya di hadapan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari majelisnya. Ya. yang mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin, sesungguhnya saya kuat terpercaya melakukan itu, dijamin. Sebelum kamu bang berdiri dari majelis ini sudah ada. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Yang lainnya mengatakan, yaitu berkata yang punya ilmu yang dia pelajari dari kitab, dari Alkitab, dia punya ilmu. Saya akan mendatangkannya untukmu sebelum ya engkau, yakni dalam sekejap mata. Ya, kau membuka matamu sebelum kau tutup, sudah ada di sini. Sekejap mata datang. Lebih cepat lagi ya. Nah, ini artinya orang itu punya ilmu dari Alkitab. Dia ada doa yang dia tahu, berdoa kepada Allah ya untuk ya itu dikabulkan malaikat kemudian yang membawanya. Nah, jadi malaikat yang akan membawanya. Jadi lebih cepat sekejap mata, lebih cepat daripada jin ifrit. Nah, ini menunjukkan, ini gambaran ya kekuatan malaikat, kecepatan malaikat di atas kecepatan jin. Nah, sebagai gambaran juga Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan, ya Allah perintahkan ya, lalu putuskan dari atas langit kemudian dibawa ke bumi, kembali naik lagi. Nah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Allah mengatur urusan, memutuskan suatu perkara dibawa oleh malaikat dari langit ke bawah ke muka bumi. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Thumma ya'ruju ilaihi. Kemudian kembali lagi dari muka bumi dibawa ke atas ke langit. Ya. Dihadapkan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah oleh malaikat. Thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dalam sehari saja malaikat ini bolak-balik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, semuanya kembali dilaporkan kepada Allah taala dalam satu hari. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, yang hitungannya pada lamanya pada hitungan kehidupan kita ya, yaitu 1000 tahun. Jadi jarak tempuhnya pada kehidupan kita yang sewajarnya kita manusia ya, jaraknya itu dari atas ya langit ke muka bumi itu ditempuh 500 tahun perjalanan. Kemudian balik lagi dari muka bumi ke atas juga 500 tahun. Jadi bolak-balik atas ke bawah, bawah ke atas butuh 1000 tahun. Malaikat hanya satu dalam satu hari. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Cepat sekali kan? Nah, malaikat pencatat amal ya, setiap orang dua malaikat kanan kiri kan yang mendampingi mencatat amalan baik dan buruknya ya, malaikat pencatat amal siang dan ada malaikat penjagaan malam, sip-sipan mereka. Pergantiannya di waktu pelaksanaan sholat subuh dan sholat asar. Jadi bertugas dari sholat subuh ya untuk amalan siang hamba-hamba itu dicatat oleh dua malaikat itu, ya masing-masing orang dua malaikat sampai asar. Pada waktu pelaksanaan sholat asar, dua malaikat ini selesai tugasnya, ya mereka naik, ya diangkat oleh Allah Ta'ala. Amalan hamba-hamba ini dilaporkan oleh para malaikat itu, ya, untuk amalan siang seluruh hamba-hamba tersebut naik. Para malaikat itu yang sudah selesai tugasnya melapor kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kemudian bergantian, ya. Malaikat berikutnya untuk mencatat amalan malam dari sore sampai subuh. Setiap orang dua malaikat. Di waktu subuh bergantian lagi. Yang ini naik melaporkan amalan malam. Amalan-amalan dikerjakan di malam hari oleh hamba-hamba itu naik menghadap Allah SWT. Begitu terus. Nah. Ya. Begitu, berarti begitu cepatnya mereka bergerak, terbang. Wassabihati sabaha. Nah, terbang di angkasa dengan cepat sekali. Fassabiqati sabaqa. Dan demi para malaikat yang terdepan yang segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdepan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah mereka menunda, langsung segera terdepan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasabiqati sabaqa fal mudabbirati amra, dan para malaikat yang mengatur urusan-urusan itu yang sesuai yang diperintahkan, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, malakul maut sudah disinggung tadi, ya, bersama dengan awannya, para pembantunya, untuk mencabut ruh. Malaikat Israfil, apa tugasnya? An-nafkhu fis-sur, meniup sangkakala, dua kali meniupnya nanti, ya, tiupan pertama mematikan seluruh makhluk. Illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala tidak mati dengan tiupan itu, perkecualian. Kemudian nanti akan menyusul tiupan yang kedua yang menggoncangkan alam semesta dan membangkitkan, ya, kembali hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kuburan mereka. Yaum al-ba'ath, hari kiamat, hari akhirat. Tayyib, malaikat Israfil. Malakul maut ada dalam ayat Al-Quran, ya. Adapun penamaan Izrail itu, ya, tidak benar hadisnya. Nah, tidak dalam hadis yang sahih. Jadi malakul maut, malaikat Israfil, tugasnya itu tadi. Juga tidak ada hadis yang sahih bahwa yang meniup sangkakala adalah malaikat Israfil, juga tidak ada hadis yang sahih. Dasarnya adalah ijma'. Ada hadis tapi dhaif. Jadi yang menjadi dasar ijma' ahli tafsir, ijma' ahli ilm. Ya, dan malaikat-malaikat yang lainnya yang kita ketahui namanya dan tugasnya, ya, berdasarkan dalil, maupun malaikat-malaikat, ya, yang kita imani secara umum yang kita tidak ketahui namanya. Nah, barakallahu fikum. Ini dulu yang kita pelajari tafsir malam ini. Barakallahu fikum. Nah, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.